لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fawzan bin Abdillah Fawzan Hafizullah Ta'ala. Kalam Allah Hafizullah Ta'ala. Bab fi ahkamil qisasi. Bab tentang hukum-hukum di dalam qisas. Ijma'ul ulama'u ala masyru'iyyatil qisasi fil qatlil 'amdi idza tawaffarat syurutuhu. Dan para ulama telah bersepakat, telah ijma' di dalam pensyariatan qisas pada pembunuhan secara sengaja apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dikalhi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-harru bil harri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang yang telah diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas pada pembunuhan. Al-harru bil harri, orang merdeka dengan orang merdeka, dan budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Artinya si pembunuh dan yang terbunuh ini sama-sama al-khuru bil-khuri. Si pembunuh merdeka dan yang terbunuh orang merdeka. Wal-abdu bil-abdi, si pembunuh orang budak, yang membunuh juga budak. Wal-unsa bil-unsa, wanita, dan yang terbunuh wanita. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabana 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan sungguh kami telah tetapkan, telah wajibkan bagi mereka bahwasanya satu jiwa dibalas dengan satu jiwa. Wa hadza fi syari'ati Taurat, dan ini juga di dalam syariat At-Taurat. Kitab At-Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa syuri'a min qablina syuri'a lana ma lam yuraddu syar'ana bi khilafihi. Dan pensyariatan syariat sebelum kita, yaitu belum syariat Nabi Muhammad SAW, kalau disyariatkan kepada kita, tentunya pensyariat tersebut kita tidak bisa menolak dengan penselisihinya. Maksudnya, kalau di dalam kitab Taurat, kitab-kitab yang dahulu disyaratkan adanya qisas, kemudian syarat kita juga adanya syarat qisas, dan tidak ada di dalam syarat kita yang menselisihi syarat-syarat yang terdahulu. Artinya sama, syarat dahulu dan syarat sekarang, nabi-nabi dahulu dan nabi kita sampai kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat qisas ini tetap ada, tidak terhapus. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan untuk kalian hukum qisas ini terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran atau orang-orang yang berpikir, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan ditegakkannya qisas, maka tentunya dengan hukum tersebut akan menghidupkan jiwa-jiwa. Pembunuhan kok bisa akibat menghidupkan? Iya, karena dengan membunuh orang yang membunuh ini akan menghidupkan jiwa-jiwa yang lainnya. Akhirnya apa? Orang yang membunuh tersebut akan terbunuh dan selesai, tidak ada yang membunuh lagi. Akhirnya apa? Kehidupan manusia menjadi kehidupan yang berlangsung tanpa ada orang yang membunuh lagi. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah, telah berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 179, beliau menyatakan ai lakum fi hadzal hukmi alladzi syara'ahu Allahu lakum hayatan, yaitu untuk kalian hukum ini, yaitu hukum qisas yang Allah SWT syariatkan, di dalamnya terhadap kehidupan, yaitu menjaga kehidupan manusia dengan ada tersebut. Li'anna ar-rajula idza 'alima annahu yaqtalu qisasan idza qala ta'ala akhar. Karena sesungguhnya seseorang jika dia tahu dia nanti akan dibunuh sebagai qisas tatkala dia membunuh orang lain, artinya apa? Kalau dia membunuh orang lain berarti dia nanti akan dibunuh. Kafa anil qatli, maka dia apa? Menahan dirinya untuk tidak membunuh. Ini yang dimaksud dengan apa? Akhirnya apa? Enggak ada membunuh-membunuh. Akhirnya apa? Kehidupan menghidupkan jiwa-jiwa. Wa zajaru anit tasarru' ilaihi wal wuku'u fihi, dan dengan hukum qisas tersebut tentunya akan apa? Akan mencegah, akan menahan dari seseorang berbuat tasarru', tergesa-gesa, gegabah, sedikit-sedikit bunuh, tersinggung bunuh, marah membunuh, apalagi sepele membunuh orang. Dan apa? Akan mencegah terjadinya pembunuhan. Fayakunu dhalika bimangsiyatil hayati lin nufusil insaniyah, maka dengan ditegakkannya adanya hukum qisas ini akan menempati kedudukan, bahwasanya dengan hukum qisas tersebut akan menjaga kehidupan jiwa-jiwa manusia sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi, ya. Walaupun siapa orang bawahan memarahi orang orang atasan, memarahi orang bawah, sampai terserah mau kata-katanya apa, ya. Mau kata yang keras, yang kotor, sedemikian. Nah, dia tidak berani untuk apa? Tangan maju tidak berani. Ini sebatas apa? Lesan saja. Setelah itu sudah tidak ada perkara lagi. Orang sana itu kalau marah-marah, mereka hanya sebatas omongan saja, ngomel saja, mungkin dengan omelan kasar. Namun setelah itu mereka sudah merupakan. Ganti hari, ganti waktu, lain lagi. Mereka biasanya enggak punya rasa dendam. Beda dengan orang timur, orang kita. Orang kita dikatakan-katakan gitu, apa? Dendam di hati. Suatu saat tak balas. Maka yang seperti sedangkan sifat-sifat pendendam kepada orang lain. Terlebih-lebih apa? Terlebih-lebih orang timur itu mempunyai sifat yang jelek atau semboyan yang jelek, yaitu pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Jangan dipakai ini seperti ini. Jangan dipakai. Ini adalah apa? Keidahnya orang dolim. Keidahnya orang dolim. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Akhirnya apa? Orang ngata-ngatain dia, balasnya apa? Curet, tusuk. Padahal apa? Ngomel aja. Tersinggung sedikit, marah sedikit. Yang maju. Makanya seperti ini jangan dilakukan kaum muslimin. Sifat yang jelek bagi kita. Kalau kita balas ngomel dengan ngomel, tidak apa-apa. Saling padu. Setelah itu selesai. Besok ganti hari, ganti lain, baik lagi. Itu yang bagus. Di waktu itu selesai. Adu mulut. Ya. Tidak apa-apa. Kalau memang ingin apa membalas, sebagaimana apa? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di dalam kemelut rumah tangga ya, sebagian istrinya ya ngomeli, maka apa? Yang lainnya mau dibalas, silakan dibalas. Dibalas dengan omelan juga. Sehingga yang seperti ini sudah selesai, tidak ada perpanjangan lagi, tidak ada dendam-dendaman. Sehingga orang yang selalu ingat dengan adanya hukum kisos ini. Karena kalau sampai orang itu berbuat kedzaliman kepada orang lain, maka akan tegak hukum kisos kepada dirinya sendiri. Wa hadza na'an min balaghatu balighun. Dan benar-benar hukum kisos ini akan apa? Mencapai puncaknya. Jika hukum kisosnya benar-benar ditegakkan, maka benar-benar akan tentram manusia. Tidak ada lagi bunuh-membunuh, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi was-was, orang takut, terancam, terintimidasi, terancam jiwanya, tidak ada. Karena dia itu kalau ngancam orang, ngancam dirinya sendiri. Dia berbuat kepada orang lain, dia akan terkena dirinya sendiri. Sehingga orang akan mikir. Membunuh orang, berarti dia membunuh dirinya sendiri. Ini hukum kisos. Kembali kepada dirinya. Wa jinsu minal fasohati rafi'un. Dan benar-benar apa? Benar-benar hukum kisah. Sebuah jenis hukum yang benar-benar fasoha, rafi'. Hukum yang bisa mengatasi segala sesuatu. Semuanya akan beres dengan apa? Dengan hukum kisah, tidak usah banyak aturan-aturan yang lainnya, tidak usah. Dengan hukum kisah apa? Hukum yang sederhana, singkat, tepat, tegas. macam-macam, ini itu. Akhirnya nilainya apa? Nilainya enggak adil. Hasil nilainya apa? Hukumnya enggak adil. Yang satu terlegitimi, yang satu berkuasa. Ya, ketika tidak ada keadilan, sehingga hukum Allah SWT hukum yang adil. Wa anahu ja'ala qisasa alladhi huwa mautu hayatin bi'tibari ma ya'ulu ilaihi minal tifa'in nasi an qatri ba'dihim ba'dan. Dan sesungguhnya hukum qisas ini menjadikan pembunuhan ini dengan apa? Dengan sebab akan menyebabkan kehidupan. Pembunuhan akan mengakibatkan kehidupannya. Orang yang tukang bunuh maka akan dibunuh. Akhirnya apa? Gak ada pembunuhan lagi. Akhirnya hidup jiwa-jiwa. Dan tentunya dengan hukum kisah akan kembali derajat martabat manusia akan terhalangi dari pembunuh sebagian membunuh sebagian yang lain. Ibqa'u ala anfusihim, dan akan terus lestari hidup jiwa-jiwa. Wastidamatul hayatihim, dan akan terus menerus kehidupan mereka. Waja'ala hadzal khitab mujihan ila ulil albab, dan Allah semata menjadikan ya orang-orang yang diajak bicara tentang hukum kisah tersebut ini diarahkan kepada orang-orang yang bisa berpikir. Orang yang tidak berpikir apa? Hukum kisah soal hukum kejam, hukumnya apa namanya? Kejam, orang dipenggal, orang dikisos, kejam. Tidak berpikir apa? Tidak berpikir pelakunya tadi apa? Berbuat apa? Bahkan mungkin lebih kejam daripada sekedar dia dihukum, ya. Bisa jadi orang yang membunuh tadi sebelum membunuh apa? Menyiksa dulu mungkin ya. Orang tidak tahu, tahu-tahu dari dulu. Apakah ini bukan kejam? Dia menilai hanya satu sisi saja. Menilai hanya hukum menyitok, bukan apa penyebabnya, kenapa hukum itu terjadi. Kalau dia menilai hukum itu terjadi karena penyebabnya, maka benar-benar apa? Benar-benar lebih kejam si pelaku itu tadi. Bagaimana orang terancam, ya. Awas nanti besok akan bunuh. Orang yang diancam apa? Hatinya selalu apa? Selalu was-was, berdebar-debar, makan tidak enak, tidur tidak enak. Apakah enggak siksaan? Alhasil bahwasanya al-qisas ini adalah jawaban hukum yang paling tepat untuk menjaga darah manusia, kehidupan manusia. Li'annahum humul ladzina yanzuruna fi awaqib. Karena orang-orang yang berpikir tentunya apa? Mereka akan bisa memandang akibat-akibatnya. Dengan si pembunuh ini nanti dibunuh, akibatnya apa? Tidak ada orang berani membunuh lagi. Orang yang melihat orang yang dibunuh, dia akan berpikir lagi, saya tidak mau seperti dia membunuh orang, akhirnya dibunuh juga, habislah kita. Akhirnya apa? Enggak jadi. mengambil pelajaran orang yang terkena pelajaran. Wa tahamuna ma fihi dararul ajal atau ajil. Dan dengan hukum kisah tersebut tentunya akan selalu terawasi bahaya-bahaya yang akan datang, yang akan menimpa. Bagaimana tidak? Enggak ada sudah apa rencana-rencana, kemudian rencana-rencana perampokan, rencana-rencana ketawuran, enggak ada semua. Kalau ditegakkan hukum kisos, semua akan kena. Kezaliman akan dibalas dengan kezaliman, dikembalikan kepada pelakunya. Wa amma man kana musaban fil hamki wat taisi wal khifati fa innahu la yanduru inda suratin ghadabihi wa ghalyani marajili taisi ila aqibatin wala yak yufakiru fi amrin mustaqbal. Adapun orang yang ya apa pikirannya dipenuhi dengan kedunguan atau pikirannya selalu dipenuhi dengan perasaan gegabah atau tidak bisa berpikir secara dalam, pikirannya pikiran yang cetek praktis, maka sungguhnya dia tidak akan bisa memandang gambaran-gambaran nanti yang akan terjadi jika hukum kisos ini tidak ditegakkan sebagaimana yang telah kita saksikan bersama sampai pada hari ini dan pada hari ini ya. Jiwa manusia tidak ada harganya. Si pelaku berbuat seberapa pun akan terlindungi dengan hukum. Ini semua kenapa? Kembali kepada semua itu apa? Hukum yang membuat siapa? Tujuannya hukum Allah SWT, hukum yang paling adil. Ya tentunya orang yang tidak bisa berpikir jernih dalam, tidak bisa berpikir akibat yang akan datang, dengan ditegakkan hukum kisos tentunya apa? Orang akan takut, akhirnya tidak ada pembunuhan lagi. Kama qala ba'du fata kahum, sebagian sebagaimana yang dikatakan oleh seorang yang melampaui batas di antara mereka. Sa'aksilu anni al-ara bisayfi jaliban. Aku akan mencuci aib-aibku ini dengan apa? Dengan pedang. Agar apa? Agar aku sembuh dari aibku, disembuhkan dengan pedang. Ala qada ilahi makana jaliban, di atas ketentuan Allah SWT tidak akan seseorang itu bisa sembuh. Artinya apa? Artinya orang yang mencari kesembuhan selain apa yang Allah SWT tentukan, maka seseorang tidak akan bisa mencapai kesembuhan. Sebagaimana orang yang apa? Orang akan membersihkan aib-aibnya, menyembuhkan aib-aibnya, tapi apa? Dengan pedang. Saya punya dendam dengan si Fulan. Saya sakit hati dengan si Fulan dan saya tidak akan sembuh kecuali ini sudah berbicara. Apa namanya? Seperti itu, menyembuhkan hati dengan apa? Dengan pedang. Maka tidak akan bisa dirinya sembuh tanpa dengan apa? Keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa sembuh. Maka dengan ditekan pemikiran cukup, semuanya akan apa? Terjawab. Yang membunuh keluarga tentunya apa? Nanti akan ditakam merah. Mana pelakunya? Ini tidak usah ikut-ikutan yang lain. Cukup si pelakunya saja. Sehingga apa? Orang lain pun akan apa? Lega. Yes, alhamdulillah. Pelakunya ya mati. Membunuh kan biar kan dibunuh. Selesai. Tidak ada dendam-dendamnya lagi. Tidak ada dendam turun-menurun. Tidak ada lagi. Tidak ada apa? Saling bunuh-bunuh turun-menurun. Tidak ada lagi kalau berada di sos. Dahulu yang bunuh bapakku, sekarang gantian bunuh. Terus turun-menurun. Kalau tidak ada kisah seperti itu, akhirnya satu kabilah dengan kabilah yang lama. Terus begitu. Turun-menurun, saling bunuh-bunuh karena tidak ada hukum kisah. Dengan ada hukum kisah, tidak ada lagi waris mewarisi darah, waris mewarisi dendam. Summa 'ala subhanahu hadza al-hukm alladhi syara'ahu li'ibadihi liqalihi la'allakum tattaqun. Kemudian Allah SWT memberikan illah, alasan atau akibat dengan Allah SWT syariatkan hukum kisah terhadap orang-orang yang kepada hambanya, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa menjadi orang yang bertakwa? Iya, yang dahulunya dia pembunuh, akhirnya apa? Dia sadar. Tidak gampang membunuh orang. Akhirnya dia apa? Takut berbuat kezaliman kepada orang lain. Takut terhadap hukum Allah SWT. Tadahamunal qatla bil mukhafadati 'anil qisas. Maka tentunya mereka akan menjaga jangan sampai membunuh. Selalu apa? Diingat ada hukum kisos. Baik penuh dari kesababan di takwa. Akhirnya apa? Dengan adanya hukum kisos, dia terus menjaga. Ini menjadikan sebab dia takut kepada Allah SWT. Takut dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha. Ini keterangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Qala malah hafizallahu taala wa ja'at as-sunnatun nabawiyyatu bi anna waliyal qisasi yukhayyaru bainal istifa'ihi wa bainal afwi ila akhadil diyati au afwi majanan wa huwa afdal. Dan telah datang di dalam sunnah nabawiyah sesungguhnya wali yang terkena, orang yang terbunuh. Warinya orang yang terbunuh, orang yang berhak menuntut. Ini akan mendapatkan pilihan. Apakah wali tersebut pilihannya untuk mengambil haknya, mengambil apa? Mengambil balas, hukum balas, yaitu qisas. Atau wali tersebut diberikan pilihan, atau memaafkan, ya sudah, tidak usah dikisos. Tapi apa? Mengambil atau menerima diat, tebusan beberapa ekor unta. Awil afwi majanan, atau wali tersebut memang apa? Benar memaafkan secara gratis, tidak menuntut kisos, juga tidak disuruh membayar diat. Wawa abdul, dan ini yang paling abdul. Masalah muslim rahimahullah, masalah abdul di sini tentunya di sana SL Simon berkomentar, tidak semuanya abdul. Dilihat dari si pelaku pembunuhan. Di sana ada pertanyaan, Syekh Utsaimin pernah ditanya, wahai Syekh, kalau di sana ada seseorang yang biasa bermudah-mudah menabrak orang sampai mati, sedang dia orang kaya, dan berkali-kali dia itu apa, sembarangan naik mobil kemudian menabrak orang beberapa kali. Kadang apa, sengaja nabrak, kenapa? Karena di kantongnya ini mau bayar berapa dia nih, kecil. Wesai gimana seperti ini? Apakah dimaafkan atau kita wali nuntut kisos? Maka saya berfatwa, ahsan, orang seperti ini jangan dikasih apa, jangan dikasih maaf. Kalau dikasih maaf suruh bayar diat, berapa diatnya? 100 ekor, gampang, kecil. Berarti apa? Berarti dia terus nanti akan nabrak orang terus, nggak peduli. Maka saya berfatwa apa? Tuntut kisos agar si pelaku selesai, tidak apa, berapa banyak korban ditabrak oleh dia. Motifnya apa? Motifnya tabrakan, namun ternyata dia punya apa, itu tadi, nabrak orang gampang, punya uang banyak, berkancah kecil. Maka seorang seperti ini apa? Jangan dikasih maaf, tapi tentu saja bisa biar selesai di penabrak. Waqad ra'a Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, man qatalahu qatilun wa huwa bi khair nadarain, imma ayyu adiya wa imma ayyu qada. Rawahu jamaah. Barang siapa menjadi wali orang yang terbunuh, maka si wali tersebut mempunyai dua pilihan. Apakah dia itu mengambil diat atau menuntut untuk ditegakkan hukum qisas. Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh al jamaah. Yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baqarah Allah Ta'ala dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya dari perbuatan yang menuntut dirinya qisas, maka hendaklah dia mengisi dengan sesuatu yang baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan, ya sama memaafkan dengan membayar diat. Fadalatil ayatul karimatu wal hadis ala annal wali yukhayyaru bainal qisas wa diat. Maka di dalam ayat yang mulia ini dan di dalam hadis menunjukkan bahasanya wali, orang yang terbunuh ini diberikan pilihan antara menuntut qisas mengambil diat. Fa in syaa iktasa wa in syaa akhadzal diat, akhadzal diat. Maka si wali boleh, apakah dia ingin untuk ditegakkan qisas, menuntut qisas atau mengambil diat. Wa afuhu majanan afdal. Sedangkan memaafkan dengan gratis, tidak menuntut diat dan tidak menuntut qisas, maka ini afdal. Tentunya apa? Buat orang-orang yang memang apa? Memang sebenarnya dia itu bukan pembunuh, orang yang baik, orang yang saleh. Namun karena beberapa sebab akhirnya terjatuh ke dalam perkara pembunuhan. Nah, ini mungkin yang perlu dimaafkan yang seperti ini ya. Ada pun orang jahat, si pembunuhnya orang jahat, maka jangan dikasih majanan, dikasih gratis, nanti kejahatannya terus menerus. Ada pun orang yang baik, orang yang saleh, kemudian ternyata tertimpa atau terkena hukum tersebut, maka maafkannya ini lebih baik. Sehingga apa? Dilihat si pembunuhnya itu orang baik atau orang jelek. Liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 237, fa'in wa'an ta'fu aqrabu litaqwa. Dan jika kalian memaafkan, maka ini lebih dekat kepada ketakwaan. Wali hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'afa rajulun an mudlimatin illa zadahullahu biha izzan. Tidaklah seseorang itu memaafkan dari kezaliman kecuali Allah SWT akan menambah untuknya izzan, kemuliaan. Rau Ahmad wa Muslim wa At-Tirmidzi. Wal afu anil qisasi afdalu man lam yu'addi dzalika ilal mafsadah. Dan memaafkan tidak menuntut qisas ini lebih afdal selama di sana tidak mengakibatkan kerusakan. Seperti tadi, dimaafkan dia tambah berbuat kerusakan lagi, tambah berbuat kejam, maka menimbulkan kerusakan yang besar. Waqad ikhtara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annal afwa la yasrafu fi qatlil qilah. Li tu'adzar al-ikhtirazu minhu kal-qatri fil-muharabah. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memilih bahwasanya memaafkan ini tidak pas, yaitu pada kasus pembunuhan tipu daya. Kalau pembunuhannya ini jenis tipu daya, maka tidak pas si pelaku ini dimaafkan. Yaitu seperti, yaitu apa? Tipu daya adalah apa? Orang tersebut melakukan sesuatu dengan alasan-alasan yang akan apa? Yang akan menjaga dirinya dari hukum kisah tersebut, seperti pembunuhan di dalam latihan apa? Ketentaraan misalnya. Biasanya kan tentara kan latihan perang ya. Ada dendam nih, mumpung bawa senjata, enggak kelihatan, tembak dor. Ini apa? Pembunuhan secara khaliah. Maka kalau ketahuan seperti ini, tipu daya seperti ini, maka tidak pantas untuk dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum wa sallallahu alaihi wa sallam.